Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa bi sahih an Anasin annahu qala, bacaannya dikasih annahu, belum enggak tertulis. Demikian tata cara membaca. Wa bi sahih an Anasin annahu qala sujjan nabiyyu yawma Uhudin wa kusirat ruba'iyatuhu wa qala kaifa yuflihu qawmun saddu nabiyahum fa nazalat laisa laka minal amri syai'un. Berkata sahabat Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala, qauluhu fi sahihain. Perhatikan di sini. Kalimat as-sahih atau lafaz as-sahih maksudnya adalah sahihain, yang sahih Bukhari dan sahih Muslim. Al-laqaul Bukhari. Yakni sanadnya dari Imam Bukhari. Beliau membuang silsilah sanad sampai Anas. Itu namanya mu'allak, digantung. Apa merek? Apa saya? Al-laqau al-Bukhari. Mana al-laqau yang ini disebutkan dengan sanad mu'allak, tergantung. Seperti kita menggantung lampu itu loh. Dari atas ke bawah, enggak sampai bawah, berarti dari lampu ke bawah ini enggak ada sambungannya. Dari Imam Bukhari sampai Anas enggak ada sambungan, ini namanya mu'allak. Qala wa qala Humaydun wa Sabitun an Anas. Yani tadi salah, yang benar adalah wa qala Humaydun qala wa qala Humaydun qala Imam Bukhari wa qala Humaydun begitu. Fasabitun an Anas. Maksudnya yang terbuang adalah dari Imam Bukhari sampai dari sahih Imam Bukhari sampai Humayd atau dan sampai Sabit. Sedangkan Humayd sama Sabit bukan sahihnya Imam Bukhari. Wa wasalahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i an Humayd an Anas. Kemudian disambungkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Nasa'i sampai Humayd, sampai Anas, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya mausul. Wa wasalahu Muslimun an Sabitin an Anas, dan juga Imam Muslim menyambung sanad ini sampai Sabit dari Anas. Wa qala Ibnu Ishaq fil Maghazi. Fil Maghazi, kitab yang membicarakan tentang masalah peperangan, namanya Maghazi. Maghza jamaknya Maghazi. Haddatsana Humaydun At-Tawilu an Anasin annahu qala Kusirat rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa sujjawatuhu. Anas menuturkan rubaiyah. Apa rubaiyah? Gigi geraham. Nabi sallallahu alaihi wasallam terpecahkan pada perang Uhud dan wajahnya terlukai. Faja'ala damu yasilu ala wajhi, maka darah itu mengalir pada wajahnya. Apa ja'ala? Apa ja'ala mana? Sara'a. Mulai menjadi. Darah itu menjadi mengalir pada wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala yamsahu dama wa huwa yaqul, sedangkan beliau juga mengusap darah yang mengalir tersebut, sedangkan beliau berkata, wa haliyah. Huwa ini kedudukannya nasab sebagai hal. Beliau mengatakan, kaifa yaflu qaumun khadabu wajha nabiyihim. Khadabu ini kinayah. Anil qaul. Ini jarahu. Qadabu itu adalah kata kiasan dari perkataan, karena qadabu ini adalah perbuatan. Ya, ini jarahu, mana jarahu? Kata sindiran dari, kiasan dari jarahu, melukai. Bagaimana beruntung suatu kaum yang mereka itu melukai wajah nabi mereka, sedangkan dia nabi ini yad'uhum, menyeru mereka kepada Rabb mereka. Fanzalallahu al-ayah, maka Allah telah itu menurunkan ayat tadi, la salaka minal amri syai'un. Coba bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau diperkuat dengan wahyu tapi tidak memiliki urusan sedikit pun. Murni urusannya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Khadabu. Khadabah itu apa? Mereka tahu mana khidab? Khidab apa, Musab? Khidab itu seperti jenggot yang sudah putih, itu di khidab sunahnya. Semir. Ya kan? Dibikin merah-merah. Atau oren. Itu namanya pakai khidab. Yang penting tidak hitam. Jadi kalau memiliki jenggot, kumis yang sudah putih, rambut yang sudah mulai putih, di semir dengan warna selain hitam. Ini khodam maknanya, yaitu di sini melukai. Maka dikatakan tadi kinayah. Kata kiasan dari melukai, khodam. Kenapa khodam? Karena wajahnya Nabi menjadi situ apa? Merah dengan darah yang mengalir. Karena dilukai oleh musuhnya kafir. Sedangkan dia beliau Nabi menyeru mereka kepada Rabb mereka. Fa'anzalallahu hadzal ayat. Maka kalau menurut neta di lai sholaka minal amri syai'un. Beginilah ya Yahwa, perhatikan. Keberadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hidup yang beliau jalani berupa risiko yang sangat besar, diancam dibunuh berkali-kali, dilukai, ditela, dimaki. Qauluhu sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sa'dah, Abu Sa'dah dari Ibnu Athir. Dan kata beliau apa? An-nihaya fi ghoribil hadis. As-sajju fi ra's khasatan fil asl. Artinya dalam asli penggunaan asyadju terpakainya yaitu luka dalam kepala secara khusus. Luka di kepala secara khusus itu asli penggunaan lafad asyadju. Sadju atau sadjun asli penggunaannya adalah untuk luka di kepala. Akibat dari benturan seperti benda tajam dan semisalnya. Wa huwa ayyadribahu bisai'in fayadrahuhu fihi wa yasukkuhu. Apa itu sadju? Seorang memukul wajah tadi dengan sesuatu, lalu melukai wajah tersebut, di wajah tersebut, wa yasukku dan membelahnya. Nah, merobeknya. Aywa. Sakaisku merobek. Seperti kita sering mendengarkan, laisa minna man saqqal juyub. Saqqa itu merobek. Tidak termasuk dari golongan kami, orang yang meratapi sampai dengan bentuk apa? Merobek-robek juyub. Juyub ini kerah baju. Ya suku. Merobek. Bisa maknanya berat, tergantung susunan kalimatnya. Wa may yusyaqiqir rasul, menentang. Ya kan? Suku belak pecah-pecah. Rasulullah dulu beribadah kepada Allah sampai pecah-pecah telapak kakinya, suku. Sumastu'mila bi ghairihi minal a'dha, kemudian digunakan sajun tadi. Digunakan di selain wajah dari beberapa anggota badan, bisa juga dipakai selain kepala, bisa disebut juga dirobek perutnya dengan istilah wasajun, dilukai dan semisalnya. Wadzakara Ibnu Hisham, ketika disebut dengan Ibnu Hisham maksudnya adalah Sahih Bukhari, pemilik kitab sejarah. Min hadits Abi Sa'id al-Khudri anna Utbah bin Abi Waqqas walladhi kasara rubaiyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam sufla wa tarha shafatahu al-ulya. Ibnu Hisham menyebutkan dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Utbah bin Abi Waqqas lah dia yang memecahkan gigi geramnya Nabi yang bawah dan melukai bibirnya yang atas. Shafatahu al-ulya. Lihat nomor satu tangan kaki. Rawai bin Ishaq min hadis Sa'di bin Abi Waqqas annahu qala fama haristu atau fama harastu ala qatli rajulin qattu hirsi ala qatli akhi Utbatah lamma sona'a atau lima sona abi Rasulullah, lima sona abi Rasulullah SAW, yawmah Uhudin. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya beliau Sa'ad mengatakan, maka aku tak pernah ambisi untuk membunuh seseorang, sama kali aku tidak berambisi, seperti ambisiku untuk membunuh, siapa? Saudaraku yang namanya Utbah. Dikarenakan apa yang dia perbuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbuat terhadap apa yang Rasulullah telah dilukainya pada perang Uhud. Yaum Uhud adalah perang Uhud. Coba bayangkan. Ini demi pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ingin membunuh saudaranya sendiri. Semangat. Aku enggak pernah punya semangat untuk membunuh seseorang sama sekali. Seperti semangatku untuk membunuh saudaraku yang namanya Utbah. Dikarenakan melakukan apa yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW melukai wajahnya. Tidak bayangkan. Maka sebagai bentuk tasliyah terhadap kita para muwahidin. Ya kan? Dari kisah ini sebagai hiburan, penghibur hati terkait dengan resiko yang harus dipikul oleh para ahli tauhid. Harus diterima berupa celaan-celaan kadang dari orang yang paling dekat kepada seorang yang mendakwakan dengan dakwah tauhid keluarganya atau kawannya dan semisalnya. Bahkan mungkin santrinya. Seperti Semukbil sering menyebutkan dalam kitab beliau Al-Isfaq Alat Talib Al-Aq. Kasihan atas seorang santri yang durhaka. Ada judul khusus dalam kitab beliau Qom'ul Mu'anid. karena telaannya terhadap beliau semua mobil dengan telaan yang bertubi-tubi. Padahal dididik, dibesarkan di market beliau. Nah, ini kita jumpa sebagian orang seperti itu adabnya. Enggak boleh kesentil sedikit ketika menyinggung pribadinya atau pekerjaannya atau kebiasaannya atau beberapa perkara yang sifatnya perlu disinggung. Sebagaimana Abdullah bin Shihab Az-Zuhriyah waladhi sajjau fi wajhi Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, dialah yang melukai wajah Nabi SAW. Wa anna Abdullah bin Kim'ah sarahu fi wajnatihi, dialah Abdullah bin Kim'ah yang melukai Nabi di wajnatihi, di apa? Wajnat itu apa? Di pelipisnya. Fatahal kahlakatani min halakil migfar min wajnatihi, maka masuklah dua pecahan dari pecahan-pecahan megfar. Megfar itu tutup kepala yang pakai dari besi, dibuat dari besi. Masuk dari wajnanya, di pelipisnya. Berarti kan dalam catatan kaki nomor 2, Butkabroni min hadisi Abi Umamah ta'annau qawla. Rama Abdullah ibn Kim ata Rasulullah SAW yawma Uhudin. Dalam Mu'jam At-Tabarani. Tabarani sahibul Mu'jam. Sahibul Mu'jam ada tiga Mu'jam. Mu'jam Sagir, Mu'jam Awsat, dan Mu'jam Kabir. Dari hadisnya Abu Umamah bahwasanya beliau menuturkan Abdullah bin Kim'ah yang melempar memanah Rasulullah SAW pada perang Uhud. Fasajja wajhahu wa kusirat ruba'iyatuhu, maka wajahnya terlukai, robek, dan gigiramnya patah. Faqala, maka Rasulullah, maka dia bilang, maka Rasulullah, Abdullah dia bilang, khudha wa ana ibnu Kim'ah. Bangga dia, rasakan itu. Saya adalah ibnu Kim'ah. Dari saya, putranya ibnu Kim'ah. Bangga dengan dirinya dan bangga dengan orang tuanya. Faqala Rasulullah SAW, wa huwa yamsahu dam min wajhi, maka Rasulullah mengatakan, sedangkan beliau dalam keadaan mengusap darah di wajahnya, dari wajahnya, malak, malakah, bukan malikun, akma'akallahu, nah, ini doa selakah, akma'akallahu malak, ada apa engkau, wahai Abdullah bin Kim'ah, semoga Allah membinasakan kamu, diambil dari namanya, ibnu Kim'ah, diambil dari namanya, sebagai bentuk makna yang artinya celaka, binasa dan semisalnya. Seperti Syekh Mukbil menyebut Al-Qadhafi, Qadhafi qadhafahullahu bil bala. Semoga Allah melemparnya dengan musibah. Semoga Allah membalangnya dengan musibah. Qadhafahullahu bil bala. Untuk siapa? Untuk Qadhafi. Kemudian Saddam, Saddamallahu bil bala. Namanya dia Saddam. Tapi dengan namanya diambil untuk kalimat doa celaka terhadap dia. Saddamallahu bil bala. Dua orang ini, Qadhafi sama Saddam, entah doanya siapa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, entah dia semua pilih yang lain. Berkali-kali beliau mendoakan dengan doa celaka terhadap dua orang tersebut. Dalam kitabnya. Kenapa didoakan dengan doa celaka? Karena banyaknya, ya kan, kejahatan dia terhadap kaum muslimin dan para duat. Illallah Ta'ala. Apa akibatnya setelah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akmakallahu fasallatallahu alaihi taisa jabal. Anda tahu tais? Apa tais? Hah? Tais apa? Hah? Kambing jantan yang ada di gunung, dialah yang menunjang siapa? Abdullah bin Kim'ah. Walam yazal yatantahu hatta qata'ahu kit'atan kit'atan, terus diantem terus sama kambing gunung tadi, kambing jantan, sampai dipotong-potong habis oleh kambing tersebut. Bayangkan, Ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh para penjahat dalam dakwah. Ya kan? Di kampung kita ini sudah berapa kali dakwah diganggu, dirusak oleh orang-orang yang punya misi untuk merusak dakwah. Di Sugiani semenjak kita mulai berdakwah dari hari itu sampai sekarang 26 tahun. Ya kan? Rata-rata yang upaya untuk memiliki kerusakan dalam dakwah menjadi kelenger semuanya, ngikuti setan, ngikuti al-bid'ah, ngikuti syirik, jual harga dirinya. Ya kan? Masjid pun seperti gua. Kosong. Kadang satu baris enggak penuh. Mudah-mudahan telinganya terbuka. Baik. Wa anna Malik bin Sinan masdar damamin wa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masdar dahu. Kasih Malik bin Sinan, dialah yang mengisap darah dari wasiat Islam dan ditelannya. Darah itu talaah. Faqalallahu, maka berkata Rasulullah kepada Malik bin Sinan, lan tamassakan naru, engkau enggak akan disentuh oleh neraka. Ma'anahu mubassharun bil jannah. Maknanya ini adalah berita gembira dengan surga oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Isdara dahu maknanya menelan. Apakah darah itu halal sehingga ditelan? Tidak halal. Ini mungkin khusus dikatakan seperti itu. Ya kan? Darahnya manusia enggak halal. Ya kan? Semua darah najis kecuali yang dikecualikan, di antaranya adalah darah yang semua darah adalah haram, bukan najis. Semua darah adalah haram kecuali darah yang dikecualikan. Darah yang masih tertinggal di sebagian lehernya hewan yang telah disembelih. Biasanya tidak bisa bersih 100%, tapi masih tinggal kemudian dimasak. Kadang masih terlihat ketika dimasak ada merah-merah. Ini halal. Ma'fu. Ya kan? Ma'fu. Karena dia bukan masfu, bukan mengalir. Ini mazhabnya jumhur. Adun mazhabnya selain jumhur, mazhabnya zahiri ya, semua darah haram. Ya kan? Tanpa terkecuali. Ada di sini bisa dikatakan mungkin khusus. Bagaimana menelan darah? Allah alam. Jadinya haram tentunya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diberikan busra, berita gembira. Qala al-Qurtubi wa rubaiyatu fadirra wa takhfil ya ya wa yaqulu sinin ba'da taniyatin. Perkataan Imam Qurtubi, rubaiyah itu dengan fathah ra. Ya-nya di baca ringan, rubaiyah, rubaiyah, bukan rubaiyah. Rubaiyah bukan rubaiyah, bukan tasdid, tapi bacaannya ringan. Apa? Ayo baca jazal khair. Bapak ra rubaiyah, nama rubaiyah asanta. Apa itu rubaiyah? Kullu sinin ba'da saniyatin. Seluruh gigi setelah apa? Saniyah. Saniyah ini gigi yang gigi seri. Insyaallah. Ya. Qala Nawawi rahimahutaala, walil insani arba'u rubaiyatin. Kata Imam Nawawi, manusia itu memiliki 4 rubaiyah. Apa? Iya ya, kita ring saya hasan tanam saya. Gigi geram, gigi taring. Saat ini enggak tahu tentang pembagian gigi itu ada gigi seri, gigi geram. Siapa lagi? Kita taring ya. Ya hasan tum jauh lera. Qalal habit wal murad anaku sirat. Fadaba minha falqatun walam takla min asliha. Yani patah. Padahal habit yang dimaksud dengannya yakni bahwasanya terpatahkan kita ring tadi lalu hilang, mentelat, putus, falqa ini patah. Tapi enggak tercabut dari landas, dari apa? Dari akar gigi tadi. Walam takla min asliha. Maksudnya patah. Enggak sampai tercabut dari pangkalnya. Asal itu pangkal. Qala Nawawi wa fi hadha wuku'u al-asqam. Wa fi hadha wuku'u, bukan wuku'i. Dalam kisah ini, wuku'ul asqam wal ibtila' bil anbiya, terjadinya asqam, jamak dari kata saqam, penyakit, wal ibtila' dan ujian terhadap para nabi shalawatullahi wasalamu alaihim. Kenapa terjadi asqam, sakit dan ujian? Liana lu bidzalika jazilal ajr wasawab, agar supaya mereka para anbiya mendapatkan pahala yang besar dan juga sawab, sama saja ganjaran yang besar, ganjaran kebaikan. Maka penyakit atau musibah dan ujian ini kalau untuk orang-orang yang berdosa penghapus dosanya. Kalau untuk orang-orang yang soleh sebagai apa tingkatan derajatnya. Maka perlu disyukuri. Jika seorang tertimpa penyakit, terkhusus di hari-hari kita ini yang katanya diisukan banyak manusia yang tertimpa penyakit apa? Saudara kita, corona. Ulita arifa al-umamu ma'asabahum wa ya'tassu bihim. Apa ini? Supaya para umat ini mengetahui apa yang menimpa para nabi dan mereka itu juga mengambil teladan dengan para nabi. Nah, supaya umat-umat itu tahu apa toh yang menimpa nabi, ya ini seperti penyakit, ujian, bala, musibah, dan mengambil teladan dengan para nabi ketika ditimpa hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan. Ya kan? Dan seorang yang merasa paling sedih adalah para anbiya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan menyentuh dakwah al-islamiyah. Kemudian para ulama, kemudian para pengikutnya para ulama, para asatidzah. Juga orang yang paling merasakan kesedihan apa yang menimpa perkara dakwanya. Paham ya ikhwah? Maka perhatikan ya ikhwah, jangan dikira kita ini merasa tenang, enak. Gemaripa loh jinawi adem ayem, gemaripa loh jinawi kertora harjo. Kita merasakan anak-anak kita bagaimana untuk mereka itu serius dalam belajar. Menjaga waktu sholat, waktu-waktu diperhatikan sebaik mungkin. Ini kita perhatikan baik-baik. Kita angan-angan siang dan malam. Bagaimana kawan-kawan ini bisa rukun, bersatu. Dalam dakwah ini kita berikan siang malam. Bukan sekedar cuma yang penting banyak datang, orang datang dan senang. Beban semakin banyak. Pikiran semakin bertambah untuk memikirkan kemaslahatan mereka. Mafhum ya ikhwah. Maka perlu adanya ta'awun. Di antara ta'awun yang paling terpenting adalah mensikapi orang yang mau membuat rusak dalam dakwah. Bareng-bareng mensikapi, jangan berselisih. Alul batil harus disikapi bareng-bareng. Orang yang punya kejahatan dalam dakwah harus disikapi bareng-bareng. Jangan kemudian satunya sedih, satunya gembira. Atas kesedihan orang lain. Saya perhatikan. Qalal qadhi waliyu'lam anna minal basyar. Qalal qadhi qadiyat rahmat ta'ala. Dan supaya diketahui. Waliyu'lam. Dan agar supaya diketahui. Anna minal anbiya. Sesungguhnya mereka adalah minal basyar. Yakni Mereka seperti manusia yang lain. Tusibuhum mihanud dunia. Mihan ini jamak. Radit. Enggak tak udur kepingmu, enggak kuyon tok ae. Tusibuhum mihanud dunia. Para nabi itu tertimpa ujian-ujian dunia. Wa yatra'u ala ahsamihim hadasah. Yatra'u maknanya apa? Menimpa. Yaqa'u wa hadasah. Terjadi. Pada badan-badan mereka mayatra'u ala ahsamil basar. Menimpa pada badan-badan mereka apa yang menimpa badannya manusia secara umum. Liyatayakon awliyutayakon annahum makhlukun marbubun. Supaya bisa diyakini. Mereka para nabi adalah para makhluk. Mereka adalah orang-orang yang marbub, yang diatur. Dimiliki, bukan pemilik. Badan mereka sendiri, tapi dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngatur. Mereka itu ciptaan dan ada yang ngatur. Diatur. Wala yaftatina bima duhara. Atau wala yaftatanu. Bima duhara ala aidihi minal mu'jizat. Dan jangan juga menjadi fitnah. Dengan apa yang nampak pada tangan-tangan mereka. Atau kekuatan-kekuatan mereka dari berupa mu'jizat-mu'jizat. Wayulah bisa syaitan min amrihima labisahu ala nasara wa ghairihim intaha. Kalau sudah begitu, nah, maka nanti akan syaitan. Kalau sudah orang itu terfitnah dengan keberadaan para nabi. Maunya nabi itu adalah orang yang selamat dari segala macam gangguan. Sehingga syaitan bikin talbis, bikin keraguan tentang perkaranya para nabi. Apa yang telah dibikin keraguan oleh syaitan terhadap orang-orang Nasara dan yang lainnya. Sehingga mereka mempertuhan nabi. Seperti orang-orang Nasara mempertuhan nabi. Seakan-akan nabi itu adalah gak boleh kena sakit, gak boleh terganggu dan yang lainnya. Bahkan layaknya seperti Tuhan. Sehingga dipertuhan. Nah. Semua talbis dari syaitan. Keributan dari syaitan. Demikian juga namanya manusia dari selain para nabi, orang-orang soleh. Bukankah mereka juga punya dosa? Punya dosa. Lebih-lebih para asat tidak punya dosa. Maunya ustaz itu enggak boleh keliru, enggak boleh salah, enggak boleh ini. Ketika dapat kekeliruan, wah langsung diantem, habisan dijatuhkan. Ini penyakit. Ya kan? Jangan seperti itu. Maka kalau mau mengkritisi seorang ustaz, ya, kritisi dulu diri sendiri. Di mana kekurangan yang ada pada dirinya? Kadang belajar malas, datang ke masjid, bisa dihitung itu pun dan di belakang-belakang. Datang paling belakang, pulang paling dahulu. Lamcing, mari salam pelencing. Ngerti lamcing? Ini pada yang lamcing? Mari salam? Pelencing. Itu pelencing, pelencing itu bahasa Jawa. Cepat-cepat pergi, itu namanya pelencing. Orang sekian mungkin singkatan lamcing. Mari salam. Pelencing. Atau seperti santri pekir. Santri pepek ketika ada singkir. Itu. Pencingkir akeh pak, pepek. Santri pak, pekir. Singkir akeh pak, pepek. Kulu yani minal gulu wal iba bil apa? Minal gulu wal ibadah. Apa yang dimaksud dengan dari kalamnya Al-Qadhi tadi? Gulu melampaui batas mensikapi para nabi dan diibadahi. Gitu. Nabi pun diibadahi. Berarti kan Daniel, Ahmad. Tengok no. Kupingmu pakai nanti. Potentelan dari kamar kan no. Ya ini minal gulu wal ibadah. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayak kumbula. Ngerti kumbula? Kumbula apa? Kumbula. Kumbula. Konabil. yakni minal ghulu, yakni mensikapi para nabi itu seperti kelakuannya Nasara karena talbis dari syaitan menjadi mensikapi ghulu wal ibadah. Jadi diibadahi. Ai ma labis talbas wal Nasara minal ghulu wal ibadah. Nah, kekacauan dibuat oleh syaitan. Nah, menjadi mereka ghulu, yakni Nasara ghulu terhadap Isa alaihissalam sehingga dikatakan apa? Trinitas. Trinitas. Ya kan? Tiga Tuhan yang menyatu. Tuhan Bapak, Tuhan Allah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Kalau orang-orang sufi mempertuhan para wali yang telah dikubur. Kadang kuburannya itu panjang sampai 8 meter. Sapi pun gak ada yang 8 meter. Tidak wali apa. Di Pakistan itu kuburan itu sampai 12 meter. Ya Allah, itu piying. Kuburan apa 12 meter? Jadi kuburannya wali. Wali ular piton. Iya. Wali ular piton. Ya. Itu soal wali ular piton. 12 meter. Antum tahu ke Pakistan, udah gak ada. Keanehan, keajaiban musyrikin di sana yang mengaku Islam enggak ada di Indonesia. Wes, masya Allah. Oh. Ini namanya Brelwiya ini. Ulama-ulama Pakistan enggak membolehkan sholat di belakang mereka. Ada gulunya dengan wali-wali yang mereka enggak wali. Pernah kita nengok di Pakistan di Jhelum. Jhelum itu nama kabupaten. Di sini Lamongan. Kita sekolah di sana. Di universitas saya sekolah ini, di universitas antum bilang di jamiah. Antum kira saya ini sekolah kayak gini? Saya ini sekolah di universitas. Ada ijazah, ada ujian, ada macam-macam. Ada legalisir. Ya. Antum kira saya ini enggak punya ijazah legalisir oleh Kementerian Pendidikan Pakistan? Wah, gimana? Tanya ke Islamabad sana, masih ada berkasnya di sana. Nama saya di sana, tentu di sana. Nah itu kita nengok mereka ke kuburan ini kalau masuk kuburan, nah kan kalau keluar dengan mundur sebelah kiri ini ada garam, ambil garam silat. Bisa. Ini orang Pakistan. Pakistan ini pokoknya sembarang, ya kan? Induk kerusakan, umul fasad. Eh? Umul fasad, induk kerusakan. Mbok ini kerusakan sana itu. Baboni kerusakan. Jamaah takbir juga datang dari sana. Ya kan? Bom-bom yang menyebar di dunia ini rata-rata datang dari sana. Pakistan dan Afghanistan. Alhamdulillah kita selamatkan Allah Ta'ala. Sehingga kita enggak bergabung dengan orang-orang itu. Selama kita di Pakistan. Selama 4 tahun, 5 tahun. Dan misalnya dari kawan-kawan kita. Saya perhatikan ya ikhwah. Jadi yang diinginkan dengan kamnya Qurtubi yaitu talbisnya setan terhadap orang-orang Nasara, ya kan? Sehingga muncul hulu terhadap Isa alaihissalam dan mengibadah Isa. Seperti talbisnya setan terhadap kuburiyin yang ada di mana-mana di penjuru dunia ini. Qul yauma Uhud wa syarqiyul Madinah. Syarqiyul Madinah, apa? Timurnya kota Madinah. Gunung Uhud itu adalah timur kota Madinah. Kalau Rasulullah SAW Uhud, Jabalun yuhibbuna wa yuhibbuhu. Bagi Rasulullah SAW, Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Bayangkan, ini bukan majas. Ya kan? Ini bukan majas hakikoh. Gunung itu mencintai kami. Dan Nabi SAW, dan kami mencintai dia, gunung itu. Ini bukan majas, dibilang majas, masuk gunung punya rasa cinta. Gunung watu masuk punya rasa cinta. Maknanya gini-gini, ini majas enggak benar, ini adalah hakikat. Ya kan? Karena Nabi yang berkata, seperti dulu apa? Pohon apa? Pokoknya kurma yang dibikin mimbar untuk khutbah, setelah itu nangis. Apa itu kemudian khurafat itu? Masa kayu bisa nangis itu? Nah, ini enggak bisa, maka kita yakini. Ya kan? Itu adalah sebenarnya, bukan majas. Apa ini? Tak bisa dibaca sudah. Sudah bisa dibaca sudah, karena pakai pensil dulu. Baik. Rawi Bukhari bi sahih an Anas. Dari tadi. Iya. Sudah. Naam. Baik, bahwa jabalun ma'rufun kanat indahu al-waqi'ah al-masyhura fa udifat ilaihi. Ini adalah gunung yang sudah terkenal dulu di gunung itu, di si gunung itu ada kejadian yang peristiwa yang masyhur terkenal, peristiwa yang terkenal, waqi'ah itu peristiwa. Fa udifat ilaihi, maka diidhafakan kepada apa? Aku gunung sahih. Qalu kaifa yahlukum sajju nabiyahum jaza muslimun kasaru rubaiyatahu wa adamu wa adamu wa admu wa zahu. Imam Muslim memberikan tambahan, bagaimana kaum itu bisa beruntung sedangkan mereka melukai nabi mereka. Ya, ini Imam Muslim memberikan tambahan, mereka itu memecahkan gigi taringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melukai wajahnya, mengeluarkan darah di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Om ya kuah. Qul fanzalallahu alaihi wasallam dalam amr sayyun qala ibnu Athiyah. Nama tafsirnya Tafsirul Waziz. Ibnu Athiyah punya tafsir namanya Tafsirul Waziz. Waziz. Waziz itu ringkas. Waziz. Ibnu Athiyah punya tafsir namanya Al-Waziz. Mahar Al-Waziz nam sahih. Ka'anna Nabi SAW lahikahu fitilkal hal. Ya'sun. Ya'sun ini fa'ilnya lahikah. Lamir ini mansub kepada Nabi SAW. Karena Nabi Sallam laki kau fitil kalhal yang yaksun, seakan-akan Nabi itu ditemui keputusasaan dalam keadaan tersebut. Putusasa dari apa? Putusasa dari min falahi kufari kures. Ditemui keputusasaan dari keberuntungannya, keselamatannya kufar kures. Falah bukan kemenangan. Keselamatan, keberuntungannya, keselamatannya kufar Quraisy sampai ngomong kayak fayyubil komun sejunabi yahum. Ucapan ini seakan-akan sebagai sudah nggak ada lagi harapan untuk keselamatannya kufar Quraisy sampai ngomong kayak fayyubil komun sejunabi yahum. Demikian perkataannya Ibnu Athiyyah rahimahullah ta'ala menafsirkan. Kaifa yaflu qaumun sajju nabiyahum. Ini konteks yang menunjukkan keputusasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keselamatannya kufar Quraisy. Mau selamat kapan lagi? Saya mengajak mereka kepada Rabb, mereka malah saya disiksa kayak ini, dilukai, dipatahkan gigiku gitu. Mau ya, Pak? Seperti seorang ustaz dan orang tua pun seperti itu. Sampai mendidik anaknya, malah anaknya semakin brutal terhadap orang tuanya. Seorang ustaz mengajari anak didiknya, malah semakin brutal terhadap ustaznya. Itu bisa juga sampai keputusasaan. La khairofi sampai ngomong begitu. Kapan mau jadi baik? Orang seperti itu nampak gak akan jadi baik. Kapan dia orang itu akan sadar? Nampak kayaknya gak bisa sadar sampai dipatok dua. Patok dua di mana? Kaki sama kepa? Kepala. Maul. Maafum? Karena sudah apa? Keterlaluan kadang. Nah ini juga keterlaluan. Bagaimana nabinya digitukan sementara dialah yang mengajak kepada Rob mereka untuk keselamatan mereka. Sehingga ditemui keputusasaan dalam keadaan seperti itu. Putus asa dari keberuntungan dan keselamatannya Kufar Quraisy. Sehingga ngomong kayak fayyuflu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana kaum itu bisa beruntung? Mereka yang melukai nabinya. Nah, Nabi mereka. Fakilalahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa babi dalika dengan sebab perkara tersebut, laisalaka minal amri syai'un. Enggak perlu ngomong seperti itu, udah itu urusan bukan milikmu, kata Allah Ta'ala. Urusannya tangan Allah Ta'ala, tangan kami, kata Allah. Ai awaqibul umur biyadillah, keberakhiran perkara itu di tangannya Allah. Nah. Tapi itu tadi Ibnu Kim'a mati kafir. Ya kan? Yang lainnya masuk Islam. Dan yang lain masuk Islam setelah itu. Bayangkan, karena bangganya dirinya bisa melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasakan ini. Ya kan? Ambillah ini dari saya. Ya kan? Saya adalah Ibnu Kim'a. Ayo. Ya kan? Maka Rasul mengatakan akma'akallah. Nah itu. Maka sangat wajar saja kadang seorang yang capek-capek didik santrinya malah dimaki-maki, entah apa saja mau diapakan aja. Enggak ada rasanya kasih, kecapean ustadznya. Keletihan pengajarnya. Baik. Ini awaqibul umur biyadillah, awaqibul umur biyadillah. Semua keberakhiran perkara itu di tangannya Allah. Kesedihan yang kau katakan ini enggak harus begitu diseriusi. Laisa laka min al-amri syai'un. Famdi anta, famdi ini fil amr. Famdi madha yamdi. Imdi. Hamzah ini hamzatul wasl, ketika kemasukan satu huruf saja hilang bacaannya. Famdi. Pam Abu Dar nyetrum madha yamdi, filamernya imdi, masukkan fa jadi famdi. Paham Ibrahim? Enggak paham, gampang pokoknya penting pokoknya masak terus dapur ngepul, ya kan? Ayo famdi anta lisanika, antanya takkit, ya kan? Takkit. Famdi, maka berlanjutlah. Jalan terus engkau wahai Muhammad lisa'nika. Untuk urusanmu ini jangan mundur. Wadum ala doa li rabbika wadum. Dum. Dum apa artinya rezeki? Nanti ada. Film artinya apa? Damayadumu. Dum anta. Senantiasa engkau langgeng terus di atas doa. Apa mana doa sini? Berdakwah, bukan kok doa tok, berdakwah untuk Rabbmu. Lanjutkan terus istamir. Dimana istamir terus menerus engkau dalam berdakwah untuk membela Rabbmu. Maka jangan putus asa. Seorang talib dapat gangguan, gangguan ini sebagai perkara yang wajib untuk diterima. Enggak mungkin orang itu menghindar dari gangguan. Dari bapaknya, dari anaknya, dari tetangganya, dari saudaranya, dari kawan-kawannya. Perlu adanya sabar. Maka sering kita dengarkan dari temannya Pak Muksin, kunci yang paling utama adalah sabar. Obat yang paling mujarab. Nah itu. Kalau berisah, kelas Allah kamil amri say'un fi ibadi illa ma'amartuka bihi fihim. Nah. Berkata berisah, kelas Allah kamil amri say'un, kamu enggak punya urusan sama sekali. Enggak ada bagimu sama sekali suatu urusan. Dalam hamba-hambaku. Kecuali yang kuperintahkan terhadap kamu dengannya pada mereka, pada hamba-hambaku. Maka innahu da'a ala haula'i al-salasa. Walakinnahum aslamu ba'du. Ya kan, Rasulullah SAW sampai mendoakan dengan doa celaka atas tiga orang dari mereka yang merasa besar, merasa gede, mengancam keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu mereka masuk Islam. Yang satunya mati siapa? Ibnu Kim? Kim'ah. Maka di sini doanya Nabi itu enggak seluruhnya diterima. Maaf, bukan semua doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seluruhnya diterima, ada juga yang ditolak. Mampu ya kuat? Umar bin Khattab termasuk beliau yang didoakan untuk masuk Islam. Yang lainnya, ada juga yang mati kafir. Jadi bukan semua doa Nabi diterima terus menerus, tidak harus. Tapi ikhwah, waktunya habis. Nampak kok terus menerus, ngomong terus. Wa fi anni bin Umar radhiyallahu anhu ma anna nau'an usma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'su min ruku' fi rak'atil akhirah. Menelafat Allahumma il an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami Allah liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu. Fa anzalallahu laysa laka min al-amri shay'un. Insyaallah akan kita baca di waktu yang lain sudah agak letih. Tolong dibantu dari beberapa kalimat yang mungkin kadang keliru dalam memaknai. Karena si dakwah kita adalah ta'awun, saling bantu-membantu. Ya kan? Bukan ana sebagai satu-satunya penjelas yang harus diterima kadang keliru. Itu perkara yang sangat wajar. Ya kan? Dari kasus-kasus yang terjadi dari para masyayikh dan dari kalamnya Syekh Mukbil sering diluruskan oleh sebagian santrinya. Cukup beliau mengatakan jazakallahu khairan. Bukan kemudian ketika santrinya diingat, dulunya diingatkan, wah langsung ngamuk. Siapa saya? Kamu ingat-ingatkan. Baik, alhamdulillah, minta petunjuk.